seluruh anak-anak kami, istri-istri kami, dan juga hewan-hewan ternak kami. Maka orang tua tadi menyalahkan, kamu akan memperlambat pasukan. Kamu akan membuat berat mereka, susah berjalan, susah berpindah. Ayo digiring mereka sekian banyaknya. Sehingga dalam perang tersebut, ketika mereka kalah, tawanannya sangat-sangat banyak dan pampasan perangnya pun sangat-sangat banyak. Qala wa qad qala rajulun min ashabihi yauma wa'ana an Thaqif. Ketika meninggalkan Thaqif, berkata salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'u alaihim. Ya Rasulullah, doakan saja semoga Allah membinasakan mereka. Ingat ya, kisah perang Taif yang dikepung sekian hari, sekian lama. Mereka tidak mau membuka bentengnya dan tidak bisa dibuka bentengnya dan seterusnya. Maka ada usulan, doakan saja mereka binasa. Doakan agar mereka dihancurkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa. Dan mereka sudah khawatir. Binasa Taif. Hancur Taif. Ternyata yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan doa kebinasaan. Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah pada suku Thaqif dan datangkan mereka kemari. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kemudian Allah kabulkan dan sudah disinggung pada kisah perang Taif kemarin. Tuma'atahu wafdu Hawazun bil Ju'ranah. Ketika Rasulullah sallam singgah di Ju'ranah, datang utusan-utusan dari suku Hawazun. Utusan dari suku Hawazun. Wa kana ma'a Rasulillah sallallahu min sabi Hawazun 6,000. Dan bersama Rasulullah sallam tawanan-tawanan dari suku Hawazun jumlahnya 6,000 orang. Baru tawanan dari suku Hawazun. Ada tawanan dari suku-suku lain. Minad darari wan nisa. 6,000 orang ini terdiri dari wanita dan anak-anak. Wa minal ibili, demikian pula pampasan perangnya, unta, kambing dan lain-lainnya, mala yudra ma'iddatuha, tidak diketahui jumlahnya saking banyaknya. La yudra ma'iddatuha, tidak diketahui berapa jumlahnya saking banyaknya hewan-hewan ternak yang menjadi pampasan perang. Maka utusan tadi datang dari suku Hawazun meminta kasih sayang Rasulullah SAW, meminta rahmatnya agar kerabat mereka, keluarga mereka, tawanan mereka dibebaskan. Mereka berkata, ya Rasulullah, inna aslun wa ashirah. Ya Rasulullah, kita ini masih punya kaitan keluarga. Kita masih satu rumpun. Wa qad asabana minal bala'i ma lam yakhfa 'alai. Sedangkan kami mendapatkan musibah besar sebagaimana yang tidak samar bagimu, sebagaimana kau ketahui. Famnun 'alaina manallahu 'alaik. Ucapannya bagus. Ya Rasulullah, berikan kebaikan pada kami, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Wa qama rajulun min Hawazun thumma ahad bani Sa'ad ibni Bakr. Kemudian datang seseorang dari suku Hawazun juga, salah seorang dari bani Sa'ad ibni Bakr yang dipanggil dengan nama Zuhair, yang diberi julukan Aba Surad. Dia berkata, ya Rasulullah, innama fil hadairi ammatuk wa khalatuk wa hawadinuk Ya Rasulullah, sesungguhnya di tawanan-tawanan itu ada bibik-bibikmu, ada ameh-amehmu, ammah, bibi, saudara, bapak. Kalau khalah, saudara, ibu. Ada saudara-saudara bapakmu, ada saudara-saudara ibumu, dan ada hawadinuk, ada ibu-ibu susu kalian. Karena di antara mereka, suku Quraisy, kalau mengirimkan anak-anaknya untuk disusukan kepada mereka. Allati kunna yakfulnaka, yang mereka itu memelihara engkau, menyusui engkau. Walau anna malahna lil Harits ibn Abi Syimr, kalau saja kami menyusukan Harits ibn Abi Syimr atau Nu'man ibn al-Mundhir, tokoh-tokoh pimpinan perang mereka, kemudian kami terkena musibah seperti musibah yang sama seperti musibah kami darimu, kami akan berharap dari mereka kasih sayang mereka kepada kami. Wa'aidatahu alaina, dan keutamaan mereka kepada kami. Sedangkan engkau, khairul makfulin, engkau yang terbaik di antara mereka. Engkau yang terbaik di antara mereka. Ini juga ucapan yang bagus. Artinya kalau orang tersebut bukan engkau tapi Abi Syimr atau Nu'man ibn al-Mundhir, juga mereka pimpinan perang, yang kalau mereka mengalahkan kami dan menawan anak kami, istri-istri kami, kami akan berharap dari mereka. Sedangkan engkau adalah sebaik-baik orang pemelihara di antara mereka ini, engkau yang terbaik. Faqala Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, abna'ukum wa nisa'ukum ahabba ilaikum am amwal, apa yang lebih kalian sukai, istri-istri kalian, keluarga kalian, anak kalian, atau harta kalian, mana yang lebih kalian sukai? Mereka menjawab, ya Rasulullah, khayyartana baina amwalina wa ahsabina. Ya Rasulullah, engkau menawarkan kepada kami dua pilihan, harta atau turunan kami. Jelas kami akan memilih turunan kami. Kata mereka. Faqala lahum, kalau begitu, apa yang merupakan hakku dan haknya suku Abdul Muttalib, semuanya untukmu. Ini bijaknya Rasulullah SAW. Sangat hakim, sangat hikmah. Jangan dikira tawanan-tawanan ini semua haknya beliau sendiri, sehingga beliau katakan, ambil semua buat kalian. Bukankah pasukan-pasukan berhak? Berhak enggak? Para tentaranya, pasukan Rasulullah SAW juga berhak mendapatkan tawanan tadi. Belum tentu mereka ridho. Belum tentu mereka ridho. Maka Nabi hanya punya hak atas dirinya dan sukunya. Apa yang merupakan hakku dan suku Bani Abdul Muttalib, semuanya aku kembalikan buat kalian. Tetapi kata Rasulullah SAW, idama anna salaitu duhur, nanti aku salat duhur bersama kaum muslimin. Setelah selesai, kamu berdiri. Kalian semua berdiri dan meminta syafaat kepadaku atas mereka, dan meminta syafaat mereka atasku untuk menyelamatkan keluarga kalian dan anak-anak kalian. Fa'utikum inda dzalik, maka saat itu aku akan berkata, milikku dan milik suku Abdul Muttalib semuanya untukmu. Mudah-mudahan yang lain akan ikut, kata Nabi. Mudah-mudahan suku-suku lain pun akan ridho. Maka dilakukanlah oleh mereka. Selesai salat duhur, mereka berdiri dan berkata, setelah mukaddimah mengatakan aku meminta syafaat kepada Rasulullah SAW atas kalian wahai muslimin. Dan aku meminta syafaat kalian wahai kaum muslimin kepada Rasulullah SAW agar membebaskan anak-anak kami dan istri-istri kami. Maka baru Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tadi. Adapun keluarga, adapun aku dan keluargaku, kerabatku Bani Abdul Muttalib, aku berikan semuanya. Ridho kembalikan kepada kalian. Silakan tanya yang lain. Silakan tanya yang lain. Maka muhajirin berdiri dan mengatakan, adapun kami kaum muhajirin, hak kami kami serahkan pada Rasulullah SAW. Terserah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan mau dikembalikan, kembalikan. Bangkit pula Ansar. Kata kaum Ansar, hak kami juga kami berikan kepada Rasulullah SAW. Demikian kata suku Ansar. Maka bangkitlah orang lain. Aqra ibn Habis mengatakan, amma ana wa banu Tamim fala. Adapun aku dan suku Bani Tamim, tidak. Aku enggak akan memberikannya kepada mereka. Kemudian bangkit lagi Uyainah ibn Hisn. Amma ana wa banu Fuzarah fala. Adapun aku dan Bani Fuzarah, tidak akan mengembalikannya. Berkata Abbas ibn Mirdas yang ketiga, amma ana wa banu Sulaim, adapun aku dan Banu Sulaim, fala, kami tidak akan, kami tidak ridho dikembalikan. Faqalat Banu Sulaim, tetapi orang-orangnya, tadi kan tokohnya, orang-orangnya dari suku Banu Sulaim mengatakan, bala, tentu, bahkan kami semua mengikhlaskannya untuk Rasulullah SAW. Terserah Nabi. Akhirnya Mirdas merasa malu. Abbas ibn Mirdas mengatakan kepada sukunya Bani Salim, wahantumuni, wahantumuni, kalian mempermalukan aku. Aku sudah mewakili kalian, tidak kami kembalikan. Mengapa kalian kembalikan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi pun bersabda, amma man tamassaka minkum bihaqqih. Siapa yang masih tetap memegang haknya, tidak mau mengembalikannya dari tawanan-tawanan tadi, maka diganti. Diganti setiap satu tawanan sittun sittu fara'id. Setiap satu tawanan diganti 10 ekor unta. Min awwali sabyin usibahu. Dari awal tawanan yang didapat. Farudu ilan nasi abna'uhum wa nisa'uhum. Jadi yang ridho alhamdulillah. Yang tidak ridho diganti oleh Nabi. Sehingga suku Hawazun tadi tawanan-tawanannya dikembalikan secara keseluruhan. Ruddu ila asi abna'ahum wa nisa'ahum. Kembalikan anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Maka dikembalikan seluruhnya. Wa qala Rasulullah SAW li wafdi Hawazun. Kemudian Nabi bersabda kepada utusan suku Hawazun tadi sebelum mereka pergi. Mana Malik ibn Auf? Lari kemana dia? Malik ibn Auf pimpinan mereka. Mana? Ma fa'al? Apa yang dilakukan dia? Qalu, mereka menjawab, bitta'ifi ma'a Thaqif. Dia di Ta'if bersama suku Thaqif. Di Ta'if bersama Thaqif. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda kepada mereka, sampaikan kepada Malik ibn Auf, kalau dia mau datang kepadaku masuk Islam, aku akan kembalikan istrinya, keluarganya, dan juga aku tambah dengan 100 ekor unta. Kalau mau masuk Islam. Ini yang namanya mu'allafati qulubuhum. Diberi 100 ekor unta. Maka datanglah utusan tadi kepada Malik ibn Auf, memberitakan ucapan Nabi SAW di Taif. Waqad kana Malik khafa thaqifan ala nafsihi Sedangkan Thaqif dalam keadaan tahu atau khawatir, Thaqif akan memperlakukan Malik bin Auf dengan sekian perlakuan yang marah tentunya. Kalau tahu Malik masuk Islam atau mendatangi Nabi, sehingga Malik diam, jangan bicara siapa-siapa, bawakan kudaku kemari, taruh di tempat fulani, letakkan tempat fulani dengan perbekalannya. Maka tentunya saudara-saudara dari sukunya menyatakan siap. Maka diam-diam Malik bin Auf suatu malam keluar dari perkampungan suku Thaqif di Taif, sampai ke tempat tertentu di mana sudah disiapkan kudanya dan perbekalannya. Kemudian dia tunggangi, dia pacu sampai menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailan, di malam hari. Faraqadahu hatta atarahidatahu haitsu amara biha an tuhbas faraqibaha falahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'adrakahu bil ju'ranah au bi Makkah. Maka Malik menemui Rasulullah SAW atau sempat bertemu dengan Rasulullah SAW di Ju'ranah, atau bahkan dalam riwayat sudah hampir sampai ke Mekah. Sudah hampir sampai ke Mekah. Maka Nabi pun memberikan janjinya. Sesuai dengan janjinya, beliau kembalikan keluarganya, hartanya, kerabatnya. Wa'atahu mi'atan minal ibil, dan diberi 100 ekor unta. Maka Malik bin Auf masuk Islam. Wahasuna islamuhu, ternyata keislamannya bagus, bukan hanya terpaksa, bukan hanya pura-pura, tetapi hasuna islamuhu. Faqala Malik bin Auf, maka Malik bin Auf ini berkata dalam sebuah syairnya, kita bacakan satu bait saja, yaitu kalimat ma in ra'aitu wala sami'tu bimithlihi, sungguh aku enggak pernah mendengar dan enggak pernah melihat orang yang seperti dia, maksudnya seperti Rasulullah SAW. Finnas, di tengah seluruh manusia, kullihimu, aku tidak pernah lihat, aku enggak pernah dengar di seluruh manusia orang yang seperti dia, bimithli Muhammadin, yang seperti Nabi Muhammad. Aufa wa a'ta lil jazili idza studiya wa mata tasha yukhbiruka amma fi ghadi. Menepati janji, wafa, jujur, tidak pernah dusta, murah hati, banyak memberi, dan kapan engkau tanya tentang hari esok, dia akan jawab. Maksudnya bukan hari esok masalah takdir, hari esok tentang hari kiamat, akan diberitakan padamu tentang hari kiamat. Kalimat ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa Malik bin Auf radhiyallahu taala anhu, saya ucapkan doa karena sudah disebutkan dia masuk Islam, bertemu Nabi, maka dia sahabat, memuji Rasulullah SAW dan menyatakan aku enggak pernah lihat orang seperti dia. Di seluruh manusia aku enggak pernah dapati orang yang seperti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasta'malahu Rasulullah sallam ala man aslama min qaumihi wa tilkal qabail. Maka Nabi pun menugaskan dia untuk memimpin sukunya yang sudah masuk Islam. Jadi suku beliau yang masuk Islam semuanya dipimpin oleh Malik bin Auf. Dan juga dari suku Thamalah, dan juga dari suku Salimah. Wa fahum fa kana yuqatil bihim thaqifan la yakhuj lahum sarah illa aghara alayhi hatta dayyaqa alayhim fa qala Abu Mihjan ats-Thaqafi. Maka beliaulah yang memimpin kabilah-kabilah tadi, pasukan tadi, untuk melawan Saqif malah. Untuk melawan Saqif. Awalnya sembunyi di tengah-tengah Saqif. Setelah masuk Islam, membawa pasukannya mengepung Saqif. Dan tidak ada yang keluar dari mereka kecuali diserang. Tidak ada yang keluar dari mereka, rombongan dari Saqif, kecuali diserang. Sampai akhirnya mereka kesusahan. Faqala Abu Mihjan At-Taqafi, habatil a'da'u janibana thumma taghzuna Banu Salimah. Sudah pergi musuh kami, meninggalkan kami, tiba-tiba datang suku lain dari Bani Salimah. Wa atana Malik bihim naqiba. Tiba-tiba datang Malik memimpin mereka, memimpin pasukan, membatalkan perjanjian kami, kata mereka. Wa atauna fi manazilana, mereka mendatangi kami di tempat-tempat kami. Wa laqad kunna uli naqimah, sedangkan kami kaum yang mendapatkan kejelekan-kejelekan. Wa tabahu an-nasu yaqulun, kemudian diikutinya oleh manusia sambil berkata, ya Rasulullah, iqsim alaina fai'ana minal ibli wal ghanam. Datanglah beberapa orang yang berkata, ya Rasulullah, bagilah pampasan perang dari ternak-ternak unta dan kambing-kambing. Hatta alja'uhu ila syajaratin fakhtafat anhu rida'ahu faqala addu alayya rida'i ayyuhan nas. Sampai Rasulullah SAW terpojok ke pohon karena mereka berdatangan, ya Rasulullah bagi, ya Rasulullah bagi. Rasulullah mundur-mundur sampai ke pohon, sampai jatuh selendangnya, dan Nabi berkata, ruddu alayya rida'i, kembalikan ridaku. Diambil kembali, dipakaikan kembali kepada Rasulullah. Ayuhan nas, fa wallahi an law kana lakum bi adadi syajarin aw syajari tihamah na'aman laqasamtuhu alaikum. Wahai manusia, kalaupun jumlah pampasan perang ini sejumlah pohon yang ada di tihamah, kami akan bagikan. Jangan khawatir, walaupun jumlahnya sejumlah pohon yang ada di tihamah. Thumma ma alfaitumuni bakhilan, dan kalian gak akan dapati aku bakhil. Wala jabanan wala kadzaba, aku bukan orang bakhil, aku bukan pengecut, dan aku bukan kadzab, bukan pendusta. Thumma qama ila janbi ba'irin fa akhadhu wabratan min sanamihi faj'alaha baina asba'aihi. Maka Nabi pun berdiri di samping untanya, mengambil satu helai bulu dari punuk untanya, kemudian diletakkan di antara jari jemarinya, kemudian diangkat dan berkata, ayyuhan nas, wallahi ma li min fai'ikum wala hadhihi al-wabrah illa al-khumus. Wahai manusia, sungguh demi Allah, aku tidak mendapatkan bagian apapun walaupun sebulu unta ini. Aku enggak ada. Kecuali khumus. Khumus yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Yaitu kalimat falillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba. Itu bukan untuk Rasulullah SAW sendiri, untuk fuqara wal masakin, untuk kerabat, untuk Allah dan Rasulnya. Apa untuk Allah dan Rasulnya? Untuk perjuangan fi sabilillah. Wal khumus mardudun alaikum, sedangkan yang seperlima itu pun dikembalikan kepada kalian karena untuk fi sabilillah, untuk orang yang membutuhkan, untuk fuqara, untuk masakin, untuk janda-janda, untuk anak yatim. Apa lagi? Fa'addu al-khiyata wal-mikhyat. semuanya akan dikembalikan pada kalian, walaupun sejarum akan dikembalikan pada kalian. Fa innal ghulula yakunu ala ahlihi 'ar. Mencuri pampasan perang itu hukumnya haram dan menjadi 'ar, menjadi aib. Bikin malu keluarga, bikin malu sukunya, kerabatnya. 'Aran wa naran. Bikin malu dan juga nar, neraka. Wasinaran yaumal qiyamah, dan akan menjadi sesuatu yang menjelekkan dia nanti yaumal qiyamah. Mengapa barakallahu fikum terjadi yang demikian? Sudah pernah disampaikan bahwa dalam perang Hunain agak unik. Apa keunikannya? Biasanya jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit atau sedikit jumlahnya. Tapi dalam perang Hunain jumlahnya sangat banyak. Kedua, biasanya pasukan inti saja Muhajirin dan Ansar. Sekarang banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga barakallahu fikum, kita ketahui orang yang baru masuk Islam berapa ilmunya. Apa buktinya? Buktinya baru berangkat saja mereka ada yang berkata, ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon sidrah. Sebagaimana orang-orang Quraisy punya pohon sidrah. Pohon sidrah itu Datu Anwat untuk menggantungkan pedang supaya dapat berkah. Mereka biasa menggantung-gantungkan pedangnya dan senjatanya di pohon sidrah yang dijuluki Datu Anwat. Dijuluki Datu Anwat. Maka mereka karena baru masuk Islam, dalam riwayatnya disebutkan hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Waktunya masih dekat dengan kekufuran, baru masuk Islam. Maka wajar kalau mereka enggak mengerti, ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon sidrah sebagai Datu Anwat untuk menggantungkan pedang-pedang kami. Maka Nabi menyatakan, sungguh kalian meminta seperti apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kayak Bani Israel yang berkata, wahai Musa, kami minta berhala sebagaimana mereka punya berhala. Innakum qaumun tajhalun, kata Musa alaihi salam. Kalian adalah orang-orang yang bodoh. Sehingga wajar ketika mereka berdesak-desakan meminta cepat dibagi pampasan perang. Maka Nabi mengingatkan mereka, aku enggak khianat. Aku tidak bakhil. Semuanya akan dibagikan. Dan aku tidak mendapatkan sebulu unta pun. Kecuali yang sudah dituliskan oleh Allah. Khumus itu pun untuk Allah dan Rasulnya. Dan juga untuk kerabat, untuk orang miskin, untuk fuqara, untuk anak yatim, dan seterusnya. Dan seterusnya. Yani untuk baitul mal, untuk baitul mal. Faja'a rajulun minal ansari bikubbatin min khuyuti syi'r au sya'r. Faqala ya Rasulullah, akhadtu hadhihi al-kubbah a'mal biha barda'ah ba'irin li jabr. Setelah Rasulullah SAW menyatakan bahwa gulul, mencuri pampasan perang, akibatnya arun, wanarun, wasanar, aib, neraka, dan kehinaan yaumul qiyamah. Maka ada seorang yang datang, ya Rasulullah, ini kain kulit yang dijahit dengan benang kulit juga aku pakai untuk pelanaku dalam perang, untuk lapisan kudanya dalam perang. Faqala amma nasibi minha falak. Orang tadi menyesal sudah memakai pampasan perang tanpa izin. Ya Rasulullah, ini aku pakai dan aku menyesal. Aku kembalikan dan hakku dari pampasan perang untukmu. Qala amma idza balaghta hadza fala hajatali biha. Sungguh ketahuilah, kalau begitu bahayanya mencuri pampasan perang, aku tidak butuh, aku tidak menginginkannya. Tsumma tarahaha, menjadi, kemudian dilemparkan dari tangannya. Maka Rasulullah mulai membagi pembahasan perang. Yang diutamakan adalah al-mu'allafati qulubuhum, yang membuat pertanyaan permintaan tadi, minta pohon sidroh, minta pohon keramat, mereka yang lari ketika di awal perang, mereka yang mereka. Tetapi ketika pembagian pembahasan perang, yang menuntut mereka, dan yang awal diberi mereka, dan yang terbanyak mereka. Apa hikmahnya? Ta'liful qulub, dijinakkan hati-hati mereka. Maka Nabi membagikan untuk mereka al-mu'allafati qulubuhum wa kanu asyrafan min asyrafin nas, dan kebanyakan mereka adalah tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh suku-sukunya. Yata'allafuhum wa yata'allaf bihim qaumahum, menjinakkan hati tokoh ini dan juga menjinakkan sukunya. Kalau tokohnya sudah jinak hatinya, sukunya akan ikut. Fa'ata Abu Sufyan ibn Harb 100 ba'ir. Abu Sufyan diberi 100 ekor unta. Dan anaknya Muawiyah diberi 100 ekor unta. Dan diberikan kepada Hakim ibn Hizam 100 ekor unta. Dan diberikan kepada Harith ibn al-Harith ibn Kaldah 100 ekor unta. Diberikan kepada Suhail ibn Amr 100 ekor unta. Diberikan kepada Huwaitib ibn Abdul Uzza 100 ekor unta. Diberikan kepada Al-Ala ibn Jariyah Al-Thaqafi 100 ekor unta. Dan diberikan kepada Uyainah ibn Hisn 100 ekor unta. Diberikan kepada Aqra ibn Habis Al-Tamimi 100 ba'ir, juga 100 ekor unta. Diberikan kepada Malik bin Auf, tadi sudah diceritakan, 100 ekor unta. Diberikan kepada Safwan ibni Umayyah 100 ekor unta. Fahaulai ashabu mi'in, dijuluki mereka ini dengan ashabu mi'in. Ashabu mi'in maknanya golongan yang mendapat 100. Ashabul mi'in, mi'in dari kata mi'ah, dari kata mi'ah, golongan yang mendapat 100. Wa ata dunal mi'ah, diberikan di bawah 100 kepada beberapa orang yang berikutnya. Di antaranya Makhramah ibni Naufal Az-Zuhri, Umair ibni Wahab Al-Jumahi, Hisham ibni Amr, saudara Amir ibni Lu'ay. La ahfad ma'a'tahum, aku tidak hafal, kata perawinya, berapa jumlah yang diberikan pada mereka. Yang jelas di bawah 100. Wa'ata Sa'id ibni Yarbu' ibni Ankatah, diberikan kepada Sa'id ibni Yarbu' 50 minal ibil, 50 ekor unta. Dan juga diberikan kepada Sahmi 50 minal ibil, 50 ibil. Dan mereka yang diberi 50 ekor unta dijuluki dengan golongan khamsin, golongan orang yang mendapatkan 50. Wa'ata Abbas ibni Mirdas aba'ira fasaqitaha. Mirdas ibni Abbas diberi beberapa ekor unta. Marah dia. Sakitaha. Fa'ataba fiha Rasulullah SAW. Mulai dia membicarakan Rasulullah SAW. Faqala Abbas ibn Mirdas, dalam ucapannya, kanat nihaban talafiyatuna bikarra alal muhri fil ajra'i wa iqadal qawmi an yirqudu idha haja'an nas lam ahja'u. Ketika manusia takut, kami tidak takut. Ketika manusia mundur, aku maju. Setiap begini, masa aku diberi sekian? Begitu. Kira-kira maknanya adalah al-atab, keluhan. Faqala Rasulullah SAW, idhabu bihi, faqta'u anni lisanahu, fa'atauhu hatta radhiya. Kata Nabi, panggil dia, berikan apa yang dia mau, putus lidahnya. Putus lidahnya maksudnya berhenti ngomong. Berhenti mengucapkan ucapan-ucapan tadi. Maka dikasih. Hah, cukup. Satu lagi, cukup. Cukup sampai berhenti ngomong, selesai. Fa kana dzalika qata' lisanihi alladhi amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atuhu, maka diberikan sampai ridho. Itulah yang dimaksud Nabi putuskan lidahnya dengan diberi berapa dia mau. Ikhwan fillah na'azakumullah. Nanti akan ada yang lebih lagi, lebih parah dari ini, yang sampai berkata kepada Rasulullah sallam, ya Muhammad i'jil, wahai Muhammad, bersikap adillah engkau. Maka Rasulullah SAW sangat marahnya dan menyatakan, faman ya'adil illam a'adil. Siapa lagi yang bersikap adil kalau nabinya sendiri tidak adil? InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala adihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.